وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اقرأ. عن مالك ابن الزبير بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. الثانية عن مالك ابن الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاة قريب سبعين كلام لحد أن ولد أنس بن أحسنت بارك الله فيك. Hadis kullu ma'rufin shadaqah. Ini anta ikra dari awal sampai akhir. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa kullu khairin. Sant jelas. Hadis yusmah laka. An ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusmah laka rawahu Ahmad wa sahahahu al-Albani. Anta hadis fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hafs Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana thalithati fi safati wa qala ya ghulam samillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika rawahu Bukhari wa Muslim. Sun ijlis wa ma u'tiya ahadun ata'an anta buzuri an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yastaghfir wa man yastaghfir yughfir wa man yatasabbah yasabbih wa ma uhtiya ahadun ata'an khairan wa awsa'an minas sabri rawahu al-bukhari wa muslim. Sun ijlis ikram. Mau baca hadis keberapa? Hadis keempat. An Abi Sa'id. Coba keraskan suaranya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oman belum masih. An Abi Dzar. Hadis 3. Radhiyallahu tabas ahsan ijlisu barakallahu fikum jami'an. Yang lain ada mustoran abahnya hadis. Kalau ada mustoran tunjuk tangan aja ya. Ana. Barakallahu fikum jami'an. Kita masuk pembahasan baru terhadap kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dari matan Bulughul Maram. Matan Bulughul Maram, Bulughul Maram itu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian disyarah dijelaskan dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram oleh Syekh Abdullah Al-Bassam alaihi rahmatullah. Kita masuk hadis di sini, hadis yang ke-1271. Masih kita dalam pembahasan al-birr was-silah yang berkaitan tentang perbuatan baik dan menjaga silaturahmi. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'iri shatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajul fa yasubbu ar-rajul fa yasubbu ar-rajulu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min al-kaba'ir, kaba'ir, min dari, termasuk dari al-kaba'ir. Kaba'ir itu jamak dari kabirah, artinya dosa-dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencela kedua orang tuanya. Ini termasuk dari dosa besar. Kedua orang tuanya dicela, baik celaan tersebut dari sisi fisiknya atau dari sisi sifatnya. Mungkin kedua orang tuanya ada terdapat cacat dalam fisiknya, dicela oleh anak itu, maka ini termasuk dari dosa besar. Atau dari sisi sifatnya, mungkin dalam pekerjaan orang tuanya lambat, dicela habis-habisan oleh anak tersebut, maka dikatakan anak ini telah melakukan perbuatan dosa besar, dia mencela kedua orang tuanya. Kila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahal yasubur rajul walidayhi, apakah mungkin ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya? Apakah ada? Apakah seorang mencela kedua orang tuanya? Mungkinkah yang seperti ini wahai Rasulullah? Biasanya kalau kedua orang tua itu dimuliakan, disayangi, dihormati, disegani, keumuman yang terjadi seperti itu, namanya orang tua disegani oleh anak-anaknya, ditakuti oleh anak-anaknya, disayangi oleh anak-anaknya. Nah, para sahabat bertanya, mungkinkah yang seperti itu terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, iya, yang seperti itu bisa terjadi. Kalau yang pertama tadi mencela terang-terangan, ini mungkin jarang terjadi kecuali oleh orang-orang yang sudah benar-benar bejat akhlaknya sampai dia mencela kedua orang tuanya. Ada yang lain, jenis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis yang lain yang menjadikan kedua orang tuanya dicela. Bagaimana bentuk seseorang mencela kedua orang tuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yasubbu abar rajul fa yasubbu ar-rajulu abahu. Tatkala seseorang mencela ayah orang lain, maka orang lain itu mencela balik ayahnya. Nah, ini dia sudah dikatakan mencela ayahnya. Paham tuh? Misal si A mencela ayahnya si B. Ayah kamu itu mungkin dari sisi fisik sebagai contoh pendek, marah si B. Si A ini tidak mencela ayah kandungnya, yang dicela ayahnya si B. Maka sudah terhitung si A mencela ayah kandungnya sendiri. Karena kan berbalik, si B tentu mencari-cari lagi. Wah, dasar ayah kamu itu lebih banyak lagi kekurangannya, tuh celah, saling mencela. Akhirnya si A dan si B sama-sama mencela ayahnya masing-masing. Itu ya. Barakallahu fikum. Wa yasubbu ummahu, wa yasubbu ummahu. Demikian pula dalam hal terhadap ibu. Si A mencela ibunya si B. Kemudian dibalas oleh si B. Tanpa terasa si A ini sudah mencela ibunya sendiri. Maka hati-hati, jangan suka mencela ayah orang lain. Jangan mencela orang tua orang lain. Maka kalau seperti itu keadaannya, sama dengan kita mencela orang tua kita sendiri. Ini yang disebut dari Rasulullah sallallahu wasallam. Hadisnya disebutkan di dalam Sahihul Bukhari nomor 5973. Disebutkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam Sahih Muslim nomor 90. Disebutkan pula oleh At-Tirmidzi nomor 1902. Disebutkan pula oleh Abu Daud dalam sunannya nomor 5141. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 6493. Mufradatul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ini. Minal kabair, al-kabair jam'u kabiratin. Kabair itu jamak dari kabirah. Lafaz jamak bentuk bilangan 3 atau lebih dari kabirah. Kabiratun kata tunggalnya, mufradnya kabiratun. Jamaknya kabairun. Kabiratun artinya dosa besar, satu dosa besar. Kabairu artinya dosa-dosa besar. Ikut wazan mafa'ilu. Wahiyal fi'latul qabihah. Kabair ini adalah perbuatan yang jelek. Awil khoslatul kabirah, perangai yang besar dosanya. Al-manhi anha syar'an, yang dilarang di dalam syariat. Al-azim amruha, perkaranya sangat besar. Kalqatli wazzina, seperti membunuh. Membunuh dosa besar atau tidak? Dosa besar. Demikian pula berzina, dosa besar. Demikian pula di sini mencela orang tua sendiri, sama seperti tingkatan ini dosa. Na'udzubillah. Di sini disebutkan kalqatli wazzina dengan huruf kaf. Ya, seperti membunuh dan berzina. Akan tapi dari sisi kezaliman, ya tentu membunuh lebih mendolimi, lebih dahsyat. Demikian pula berzina, menzinahi dari sisi apa, kehinaan tentu lebih hina karena menghilangkan kehormatannya. Akan tetapi di sini yang dimaksud adalah sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Yang mana yang lebih dahsyat, yang mana yang lebih parah sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan perbuatannya. Mencela itu dosa besar. Mencela kedua orang tua dosa besar. Membunuh dosa besar. Berzina juga dosa besar. Yasubbu yuqalu sabbahu yasubbuhu sabban. Yasubbu ini dikatakan wazannya sabba yasubbu wazannya. Maknanya adalah syatamahu, mencelanya. Fasab asyatam. Sab maknanya adalah syatam, mencela. Qala fi ta'rifat, disebutkan dalam ta'rifat, asyatam wasful ghair bima fihi naqsun wa izdira'. Yang namanya syatam itu mensifati orang lain dengan kekurangan dan kerendahan. Ini namanya syatam, mencela. Ma yukhadhu min al hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al awwal yang pertama adalah taqaddama bayanu huquqil walidain, telah berlalu penjelasan tentang hak-hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua itu sangatlah besar. Kalau kita kerahkan kemampuan kita, kita kerahkan kebaikan kita sepenuhnya untuk berbuat baik kepada mereka, masih belum bisa kita dikatakan membalas 100% dari kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita. Karena kebaikan mereka sangatlah besar, mulai dari kita dalam kandungan, kemudian di kandungan kita terasa letih. Bukan kita yang terasa letih, orang tua kita, ibu kita terasa letih, capek, sangat lelah, alangkah berat yang dia tanggung. Kemudian setelah kita lahir, bukannya tambah ringan, bertambah lagi bebannya, bertambah lagi beban kita lahir. Mereka mesti bangun malam, mereka mesti membereskan kotoran kita, mengurusi kita, belum lagi kalau kita sakit. Ya bukannya bertambah ringan, akan tapi semakin bertambah tugasnya. Semakin bertambah tugasnya, semakin bertambah bebannya dengan lahirnya kita. Belum lagi kalau sudah besar, tanggung jawab lagi mengajari. Demikian, subhanallah. Hak mereka sangatlah besar. Maka di sini disebutkan taqaddama bayanu huquqil walidain. Telah berlalu penjelasan hak-hak terhadap dari hak-hak yang harus ditunaikan terhadap kedua orang tua. Wa wujubu birrihima wal ihsan ilaihima, dan telah berlalu penjelasan wajibnya berbuat baik pada mereka berdua. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, anna min akbaril kaba'iri uquqahuma, bahwa termasuk dari dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa yang paling besar, sangat besar dosanya. Jangankan kita membantah, mengatakan uff saja tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Berkata lebih tinggi suara kita dari suara mereka tidak diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib kita berikan sebaik-baik ucapan kepada mereka, sebaik-baik pelayanan kepada mereka. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kepada kita di dunia ini. Faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā. Maka jangan engkau katakan kepada mereka uff. Uff, ucapan zajr, bantahan, uff uff saja. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh uff. Wah, berarti kalau uff tidak boleh, kalau ah boleh. Tidak demikian pemahamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wala tanharhuma, jangan engkau hardik mereka. Menghardik, menghardik itu bahasanya banyak. Ada menghardik gaya Sumatera, menghardik gaya Jawa, menghardik gaya Arab. Beda-beda cara menghardik masing-masing daerah sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing. Al-muhim, yang jelas tidak diperbolehkan menghardik kedua orang tua dengan cara bagaimanapun. Id'alimna, dikarenakan kita telah mengetahui, annasyat mahuma min a'zamil munkarat, bahwa mencela kedua orang tua itu adalah termasuk kemungkaran yang paling besar. Termasuk dari kemungkaran yang paling besar adalah mencela kedua orang tua. Atsani, faedah yang kedua. Lamma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi, termasuk dari dosa-dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Istaghrabas sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat menganggap heran, merasa heran dengan yang demikian itu. Faqalu, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi, apakah mungkin ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya? Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, annahu idza tasabbaba fi syatmihima fa ka'annahu syatamahuma, bahwasanya apabila seseorang menjadi sebab kedua orang tuanya dicela, maka seakan-akan dia telah mencela kedua orang tuanya. Hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi sebab kedua orang tua kita dicela. Wadzalika bi an yasubba abar rajul, yang demikian itu seperti contohnya seseorang mencela bapak orang lain, fayuqabiluhu dzalika ar-rajul, orang lain itu membalas balik celaannya. Bian yasubba abahu, dia mencela bapaknya. Fahuwa wa in lam yasubba abahu mubasyaratan, sekalipun dia tidak mencela ayah kandungnya secara langsung, illa annahu tasabbaba fi dzalik, akan tetapi dia menjadi sebab ayahnya dicela. Wal qa'idatu syar'iyyah, ada kaidah syar'iyyah, kaidah yang disebutkan dalam syariat, yang disebutkan oleh para ulama, yang diambil dari dalil-dalil yang sahih baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kaidahnya adalah innal wasaila laha ahkamul maqasid, sesungguhnya wasilah, perantara itu hukumnya sama dengan tujuan, sama dengan amalan yang inti. Perantara-perantara itu sama dengan tujuan, sama dengan amalan yang inti. Wasail laha ahkamul maqasid. Nah, misal seperti kita sholat berjamaah ke masjid. Sholat berjamaah ke masjid hukumnya apa? Wajib. Maka kita harus berjalan menuju masjid. Nah, berjalan menuju masjid ini hukumnya wajib. Berjalan di sini bisa berjalan dengan kaki atau dengan kendaraan. Demikian pula minum-minuman keras, berzina, hukumnya haram. Tatkala seseorang menghidupkan mobilnya, menghidupkan motornya untuk menuju ke sana, maka naik motornya dia itu, naik mobilnya dia itu, dia berkendaraan menuju ke sana itu sudah haram hukumnya. Padahal hukum asalnya adalah mubah, hukum asal mengendarai mobil mubah, hukum asal mengendarai motor mubah. Akan tetapi ketika menjadi perantara terhadap perbuatan yang jahat, maka hukumnya sama dengan tujuannya. Hukumnya sama dengan tujuan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah, perantara-perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Contoh yang lain lagi. Mandi wajib, mandi Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Mandi Jumat. Dia ingin berangkat ke masjid, ingin melaksanakan sholat Jumat. Qadarullah, tidak ada air di rumahnya. Airnya enggak ada. Habis. Dan tetangga sebelahnya ada jual air mandi. Dia ada ruang ketika itu. Ini kalau enggak mandi dosa, karena wajib hukumnya Rasulullah SAW mengatakan wajibun ala kulli muhtalim. Berarti dia membeli air itu tadi hukumnya wajib. Dia membeli air tadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan dia membeli air, dia akan mandi Jumat, akan terpenuhi kewajibannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara, itu perantara membeli air tadi, hukumnya sama dengan tujuan. Tujuannya apa? Dia ingin mandi. Ya. Demikian pula yang lain. Ini yang wajib. Kalau yang haram seperti tadi, yang haram seperti tadi, berjalan menuju kemaksiatan. Contoh yang berikutnya seperti memakai minyak wangi ya, bagi orang yang sudah mandi, pakai yang sudah bersih. Ini hukumnya sunnah ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, disunnahkan kita memakai wangi-wangian. Sunnah hukumnya. Maka ketika dia ingin membeli minyak wangi tersebut, dia pakai, dia kenakan di bajunya, maka dia membeli itu sudah sunnah hukumnya, sunnah. Ya. Kiaskan dalam hal yang lain. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah, perantara-perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW mencela ayah orang lain. mencela ayah orang lain, ya. Dan dengan mencela ayah orang lain itu akan menyebabkan ayahnya dicela. Dia menjadi perantara. Perantara ayahnya dicela. Maka hukumnya sama dengan mencela ayahnya sendiri. Barakallahu fiik. Al-wasailah ahkamul maqasid. Al-thalith, faedah yang ketiga. Al-wajib 'alal insan al-kaffu 'ala syatmin nas. Wajib bagi setiap insan untuk mencegah diri dari mencela manusia semuanya secara umum. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, tetangganya, seorang muslim secara umum. Manusia secara umum. Tidak diperbolehkan kita mencela manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di sahihkan oleh Imam Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa mu'min bit-ta'an walal la'an walal badi walal fahish." Bukanlah sifat seorang mukmin itu ta'an, yang suka mencela, senang mencela, gemar mencela. Walal la'an, bukan pula yang suka melaknat. Walal badi walal fahish, bukan pula orang yang kotor, keji ucapan dan perbuatannya. Bukan seorang muslim yang seperti itu, bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Wa syatmi abaihim, demikian pula wajib bagi manusia untuk menahan diri dari mencela ayah-ayah mereka. Li'anna hadza hajrun minal qaul muharramun. Karena yang demikian ini muharram hukumnya, tidak diperbolehkan. Walianahu sababun li'an yastumahun nas. Dikarenakan yang demikian ini akan menjadi sebab ayahnya dicela oleh manusia. Wa yastumu abahu ma'ahu bisababihi. Dan mereka mencela ayahnya bersamaan dengan mencela dia juga bisababihi, dengan sebab dia. Barakallahu fikum. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa, saling mencela ayah. Kita saksikan banyak terjadi pada anak-anak juga. Banyak juga terjadi pada anak-anak mencela ayah orang lain. Kalau dulu di awam itu suka eje-ejean ayahnya, panggil-panggilan nama ayahnya. Marah kalau ayahnya dipanggil. Kalau nama ayahnya dipanggil, marah. Dipanggil juga nama ayah kawan. Akhirnya panas, sama-sama panas, celah mencela, ayah kamu tuh gitu, ayah kamu tuh gitu. Nah, jadilah dia masing-masing mencela ayahnya. Hati-hati, ya. Diperingatkan anak-anak, diperingatkan. Jangan sampai terjadi yang terjadi. Kalau dia mencela ayah orang lain, sama dengan dia mencela ayahnya sendiri. Barakallahu fikum. Faedah yang keberapa lagi? Ar-rabi', yang keempat. Al-hadithu fihi bayanu hukmil mutasabbib min annahu yusharikul mubashir fi amalihi. Hadith ini di dalamnya terdapat penjelasan hukum orang yang menjadi sebab. Dia berserikat dengan orang yang melakukan langsung di dalam perbuatan tersebut. Berserikat sama hukumnya dengan orang yang melakukan perbuatan itu langsung. Orang yang menjadi sebab sama hukumnya dengan mubashir, orang yang melakukan langsung. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi sebab kemaksiatan. Jangan sampai kita menjadi sebab kemaksiatan. Misal seorang naik mengendarai mobil, ya. Dia mengantar orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Diantar nih, saya antar kamu melakukan kemaksiatan. Tapi saya tidak melakukan, ya. Kamu juga mendapatkan dosa, ya. Terkena larangan Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. In khairan fa khairun. Jikalau perbuatan tersebut baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Nah, inilah menjadi sebab seorang melakukan kebaikan, dia pun seakan-akan sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Subhanallah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki orang lain untuk melakukan kebaikan, menunjuki aja dia. Wah, saya ini pengin taklim. Di manalah saya taklimnya? Pengin belajar agama tuh. Antum datang ke situ. Datang ke masjid itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falahu mithlu ajri fa'ilihi." Dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Mendapatkan pahala orang yang melakukan yang sama, pahalanya double. Dia datang taklim, orang lain itu taklim, dia mendapatkan pahala taklim, dia juga mendapatkan pahala orang itu yang taklim. Masyaallah. Cuman menunjuki alangkah mudahnya. Menjadi sebab seorang melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan itu. Subhanallah. Maka hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan pahala ini. Besar ini pahalanya. Berupaya agar orang lain mendapatkan petunjuk. Kita pun mendapatkan petunjuk itu otomatis, langsung. Ya, lebih otomatis dari yang namanya komputer. Langsung dapat pahala. Bismillah. Ya. Karena kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Otomatis langsung kita dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Wa in syarrun fa syarrun, dan ketika amalan tersebut jelek, maka dia mendapatkan kejelekannya pula karena dia menjadi sebab orang lain melakukan perbuatan dosa. Fa'udzubillah, ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi sebab orang lain melakukan perbuatan dosa. Al-Khamis, faedah yang kelima. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal rahimahullah taala, "Hadzal hadis aslun fi saddidz dzara'ih." Hadis ini menjadi dasar dalam saddudz dzara'ih, menutup celah. Menutup celah-celah kejahatan. Hadis ini adalah dasar dari perbuatan, menutup celah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Wa yukhadhu minhu, dan diambil faedah juga dari hadis ini, annahu idza ala amruhu ila muharram harum alaihi al-fi'l. Bahwa apabila perkaranya itu sampai kepada melakukan perbuatan yang haram, maka diharamkan pula perbuatannya. Wa illam yaqsud al-muharram, sekalipun dia tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang haram tersebut. Wa alaihi dalla qawluhu ta'ala, dan atas dasar ini landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah." Jangan kalian mencela sembahan-sembahan dari selain Allah. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyeru dari selain Allah. Orang-orang musyrikin itu jangan dicela. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian cela mereka. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm, karena dengan sebab kalian mencela mereka, mereka pun akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permusuhan tanpa ilmu. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-108. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala 'inda tafsir hadhihi al-ayah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu dalam tafsir ayat ini menyebutkan, "Nahallahu al-mu'minin 'an amrin kana jaizan bal mashru'an fil asl." Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukminin dari melakukan perbuatan yang hukum asalnya itu sebenarnya boleh, bahkan disyariatkan mencela sesembahan orang-orang musyrikin, karena mereka berada di atas kebatilan. Bahkan disyariatkan, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Akan tapi Allah larang. Wa huwa sabbu alihatil musyrikin. Perbuatan tersebut adalah mencela sesembahan-sembahan orang-orang musyrik. Lakin lamma kana tariqan ila sabbil musyrikin li rabbil alamin nahallahu anhu. Akan tetapi tatkala yang demikian itu menjadi sebab orang-orang musyrikin akan mencela Rabb semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Fal ayatu dalilun lil qaidatis syar'iyyah. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir yang menyebutkan ayat ini menjadi dalil atas kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kaidah syariah, innal wasail laha ahkamul maqasid, yang namanya perantara itu sama dengan hukum tujuan. Fawasail muharram takunu muharraman, fawasail muharrami takunu muharramatan. Wasilah-wasilah, perantara-perantara, sarana-sarana yang haram, maka hukumnya juga haram. Sarana-sarana yang haram, maka hukumnya juga haram. Sarana-sarana yang mengantarkan pada perbuatan yang haram, maka hukumnya juga haram. Hukumnya juga haram sarana tersebut. Sama seperti tadi, mengendarai mobil ingin melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan bagi dia untuk mengendarai mobil tatkala itu. Ya. Berjalan kaki boleh tidak? Berjalan kaki juga diharamkan. Jadi bagaimana seharusnya? Tidak melakukan perbuatan itu. Walau kanat jaizatan, walaupun sarana itu hukum asalnya boleh. Seperti tadi mengendarai mobil hukum asalnya boleh. Boleh mengendarai mobil. Akan tetapi ketika menjadi sarana, akan tetapi ketika menjadi, akan menjadikan perbuatan tersebut haram, akan menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan yang haram, maka hukumnya haram. As-sadis, faedah yang keenam, yang terakhir. Ammal wasailul madhkuratu fil hadis fahiya wasailu muharramatun. Adapun sarana perantara yang disebutkan dalam hadis ini, maka dia adalah perantara yang haram. Haram juga hukumnya. Ya. Ayahnya dicela oleh orang lain dengan sebab dia mencela ayah orang lain, itu juga haram. Mencela ayah orang lain itu haram hukumnya. Haram hukumnya, ya. Terlebih lagi dengan sebab itu ayahnya menjadi dicela. Jadi haram, ya. Dia sarananya sudah haram, perbuatan tujuannya pun, amalan intinya pun juga haram, sama-sama haram. Berbeda seperti tadi, seperti mengendarai kendaraan menuju perbuatan yang haram. Mengendarai kendaraan hukumnya mubah, boleh, boleh secara asal mengendarai kendaraan itu. Akan tetapi tatkala digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, maka menjadi haram ketika itu, ya, ketika itu. Ya, tapi boleh kalau mau digunakan untuk belanja, untuk antar istri ke majelis taklim, untuk pergi ke majelis taklim boleh. Bahkan disyariatkan. Akan tapi ketika menuju perbuatan yang haram, hukumnya haram. Wa maqasiduha muharramatun aidan. Demikian pula tujuannya sebagaimana dalam hadis tadi. Intinya, perbuatan intinya yaitu ayah, yaitu ayahnya dicela oleh orang lain, ini juga muharram. Jadi muharram semuanya. Muharram di atas haram, di atas keharaman. Maka di sini kita mendapatkan faedah, jangan sampai kita menjadi sebab seorang melakukan kemungkaran. Maka jadilah kita sebab seseorang melakukan kebaikan. Ketika kita menjadi sebab seorang melakukan kebaikan, maka pahalanya sangat besar yang akan kita peroleh. Marilah kita senantiasa berupaya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi sebab orang-orang melakukan kebaikan, menjadi sebab orang-orang melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita cukupkan sampai di sini kajian terhadap kita Tautihul Ahkam min Bulughil Maram. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah ba'da isya masih ada pelajaran fikih yang masih kita dalam kitab taharah bab al-mali wa ghairihi. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya insyaallah pelajaran fikih kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Amin.